hela-hela arum bayi, arum bayi helayu. Jom mari hela, mari hela rapatoh. Jom jangan bimbang, nona ingat pada be. Jangan bimbang, nona ingat pada beta yo. Lae solusa, beta lah mau berangkat tuh. Lah apa rasa, nona beta rasa. Jangan bimbang, nona ingat pada beta yo. Tae solusa, beta lah mau berangkat. Yo sayang eh, jom mari hela, hela arum bae, hela hela arum bae. Lah jangan bimbang, nona ingat pada beta.